Pendengar tercinta, dengan bangga Dharma Muda mempersembahkan sebuah drama yang kami angkat dari Balada Rakyat dengan judul Korban Harta Warisan. Harta Warisan, ide cerita dan sutradara pimpinan Dharma Muda, didukung para pelaku Nyi Enah Sukena, Nyi Nani Darsini, Jua Bintang Cilik, En Erna Wati. Warisan, Juruskar Yoyo Suwaryo dengan jawara dagelan Dharma Muda yang akan mencipta humor dan canda. Wacali Jua, pelawak idola Anda, Wajeprat Adi Surya. Harta Warisan, sebuah kisah yang amat dramatis, simpatis, jua dilembari dengan cerita romantis. Ilustrasi musik ditata apik oleh Muhammad Darnya, Asep Sumardi CS dengan jurukawit tunggal Nyi Ini Darini. Harta Warisan. Nah, demikianlah drama yang kami suguhkan buat Anda. Tiada asanan kami damba, kecuali kebersamaan Anda untuk menikmati sajian ini. Akhirnya, pembawa cerita Didi Darmadi mengucapkan selamat menikmati dengan sebuah drama Korban Harta Warisan. Thank you. usaha. Ajai lo putus asa, yang lagi nyandang cecoba. Kudu sabar lan terima dunia anak kang kuasa. Kabeh insan ning dunia pengen bahagia, urip seneng sugi harta sugi benda, meneng ning kota segala mewah. Kudu iman manusia ora kuasa. Jantan dan semburat cahaya samtari pagi makin menghias indahnya kota Jakarta, seakan memberi harapan baru terutama bagi orang-orang yang mencoba mengundi nasib. Jakarta, konon kota itu kota yang menjanjikan kebahagiaan, yang menjanjikan sejuta harapan, dan kota yang menyediakan fasilitas hidup serba ada. Di antara lebatnya rimba belantara Jakarta, terpatung sosok tubuh yang kekar. Dari desahan nafasnya tersembul sebuah asa untuk mencoba menyelusuri liku-liku kehidupan di kota itu. Ya, Jakarta keceluke bae yoyo kerjain Jakarta. Padahal kerja rong wulan kadang-kadang rong dina wis utang maning ning tangga. Balik ning Jakarta ku. Ya buktine kita rong dina ning rumah. Sekinan Jakarta maning. Angel. Cuma kadang-kadang bakan deleng bocan nom. Ning Jakarta kulit nyisor jembatan ngadang truk lemah truk pasir. Balik ning kampung ngomongnya beli bisa Jawa, minumnya anggur, mabok. Ditakoni kita ngomong Jawa, kakane ngomong Jakarta baik. Kita kayak ngomong ke dewekan wae ya. Lamun kita dari wong sugih, beli kijang kita di Jakarta. Dosa, kejam, sadis Jakarta. Bener jare pepatah, kejamnya ibu tiri tak sekejam Jakarta. Nah, yo. Ala buset, yo. Kemarin baru balik, sekarang dongol maning. Yo, kenapa? Priman misalkan Jakarta maning, yo. Apa sih? Ya, silakan permisi bagi darung balik, bu. Sekarang misalkan maning. Ya, arane wong butuh ya balik maning. Si Mardi, ya sudah mau pinter sih yo. Urip pukaton yang lamun baik, kayak pusing baik. Kita kudu lawas di Jakarta kerja taksi kok. Tapi kaya usaha ku ngalor ngidul ngetan mulon kok rezeki ku seret yo. Ya duduk ditinggal kita rame beli tarikan ini kene ki. Ji rame yo. Lagi tahun baru rame pisan yo. Rame apa? Rame turu. Ini rame turu cek. Kok rame muatan rame tarikan. Ya rame muatan priwe kok nang banjur je. Boro-boro arep narik mlaku dek susah. Jadi rame wong lagi kono. Rame wong lagi. Mardi, priwe yo. Sebenarnya kita ki beli betah. Cuman ya karena butuh air kepaksa. Kiwi putek selawase. Maaf semono kaya yo. Dudu bae kita artine takoni sirah iku sareng leger. Cuman ngrungu jare wong tuane sira ku wong sugih. Kenapa sira kerjane mengkenen? Op. Ajak kandak kene tentang wong tua. Ajak kandak kene tentang harta. Mardi durung weru ceritane Yoyo kawin karo Ena. Priwen durung weru ka? Durung yo. Wong tua kita ki beli setuju Mardi kita kawin karo Ena. Loli kita kawin karo Enaku. Mulanya kita urip berdiri di atas kaki sendiri. Bi pernah kita tahu bahwa saya tuh orang kaya. Orang tua itu mampu, enggak tahu. Jadi mengkonon. Bisa ajak anda wong tua Mardi. Nah, sekian sirah tujuannya priwen yo. Sing kampung bisa nemangkan tekan di kota maning. Apakah lawas berbarengan kalau kita maning di Jakarta? Mardi, kita menariki busedina burung dina. Sing penting kita oli duit, kita balik maning. Kelingan ing anak, kelingan ing rabi embu beli biasa, beli kayak biasa. Biasanya kita betawulan-ulan sakit nembek, nongol betus kelingan anak. Si, kelingan rap balik. Iya. Maksa balik sekian? Ya ngukuh bakal soal duit. Si Rama yang mau konon je. Nambil tak harus balik maning. Beribetan. Ya wis bakal balik. Titip salam kanggo wong wadon kita ning omah. Kapan sih balik? Kaya-kaya balik ke lebaran ambil orang ke duit. Ya wis. Yuk. Dah. Thank you. Wanita memang banyak kelebihan dan kelemahannya, terlebih-lebih pada harta, dan demi harta itu sang wanita rela berkorban walau suaminya jarang pulang. Walau sang suami dikala pulang membawa sejuta bencana, termasuk bencana yang dialami keluarga yang satu ini. Thank you. Pribasane kita demenan main cinta karo mantu kualon. Yoyo ibarat anak kualon. Ya iya, damboke dikawin kita bunggane si Yoyo. Mawin enak, iku demenan kita bungen. Agura-agurane dikawin yang hitam. Ana beli ya. Mengerti mereka yang katun bayi bayangan maning bayangan. Lah, beli samar. Suarane kang cali. Ampun. Keciri bae suara wong demen maa. Lawang. Lawang. Mene jagian mancing. Iya, bisik-bisik bukan ana wong welo. Iya, ngomong aja seru-seru. Aduh. Tangga wis pada turu. Sepi lah kasapa-sapa. Anake si Yoyo. Bobo, tungkul-lungkul-lungkul sebakul-bakul. Iya enak. Kita yang ngobrol baiklah aja Bobo maning. Ya ngobrol-ngobrol kulane kangen, kepengen gagian Bobo. Seru-seru gemuyune. Ya git, Bobo. Kelingane ketenang kolokane nih sampe ku acali. Mung sejelone kita mrene, maksude nagih. Nagih? Ya priwe natu. Masa demenan bae. Iya. Yang kok dingin. Lagi jaluk agi ngadang kesalahan kini nih Kang Yoyoki agi luru lantaran Piben carane kira-kira bisa pisahan. Beneran? Yakin. Priben seumpama kita telat merenene sira ingetane enak. Gelisah baik, ah. Gelisah? Iya. Anak pribasane. Jakarta Metropolitan Betawi Batavia Bagenado kayaning mata inar bobo inget kang cali rasa gelisah. Ampun. Kelinganin jenggot teh bae. Kita gadwe pribasa si Ena. Piben si ah. Allah. Saumpama Ena jadi madu. Kang cali ibarat kumbange. Benar. Ibarat kang cali dadi witeng waru. Ena jadi kultianake. Beli dadi wewe. Jee. Enak dadi keraca ang cali kanget cup. Mengkoron lah enak ora bakal bosan maning kita pertemuan karo sira. Mong temenaken iku sira njaluk pegat karo si Yoyo. Ah, aja khawatir ah. Pasti lamun balik sekin kula pegat. Duit. Tapi uang pegatan kan kudu nganggo duit. Sedangkan kula duitnya sindi sih, ah. Deh. Antong cilik, calik. Mual beli kenal karo kantongnya calik. Wong coke. Ya percaya. Ya iya, jawatir dong. Saupama kawin, gelang kalukun kanggo siapa, ah. Sapa ya kagum meme, meme enak. Saupama wis kawin toli jalan-jalan ya. Seneng tentunya dari wong sugi ya acali ya. Enaknya mengkulamun jalan-jalan nunggang ojek sepede. Sing jelambar marani pulau gadung. Kayak bucara wa gempol. Neng kota. Iya. Ngojeknya sepede. Kang. Kang Cali. Meneo si hado bayi di. Gila ada parah. Gini-gini gorsik. Eh, saumpama pinayan aja mata kaki orangnya. Kula pegatan karo Kang Yoyo. Kula kan wong di anak. Apakah sampean ku bakalin nerima kula di anakku, Kang? Ampun. Enak priwin si pikiran, Nek. Nawaiku bakal. Udah jadi gawaning kula konon. Jih, bati repot. Ambrasi ya jongjon konon. Walah. Iya ya Kang, iya bener. Hari kita nih lagi mikirin mangko kawinan karo si enah. Pengen dibabai, pengen dipapan pasang. Pengen nunggang kuda renggong. Mangko sirekan dibore beras kencur. Mengko acalia dibore dringo penglek. Supaya setane diwane pengantin tua. Kalo adingan dipikir-pikir mah iya ya Kang. Demenan kalo sampean. Jare rewok nom jaman kin manostalgia demenan olot sedurunge kawin karo Kang Yoyo ya kan. Arep kelakon iki kin barang pada tuane kelingan kandele. Kandele apa si acale sambele. Wis bu mengkonon enak ya. Kita arep beberes arep ngenteni awal-awal karo lebelan naib ya. Duite sih ai wis katong cilik lawa bakang saiki wong soge wong kandel kandel dakine. Masih ora percaya bae. Eh setengah muda oleh sing pimpinan Dharma Muda kita itu suwun oleh njaluk dene nawab pimpinan Dharma Muda mah duit kuning laci bae. Ya percaya bora ulama pengen kude batur manter mani sasak dur-dur kok ora oleh komisi-komisi aja. Beli kaya sekretaris Dharma Muda pada no koni sawah, pada no koni karang umah. Boral temen si pimpinan Dharma Muda ya. Bisa mengkonon kita ya. Ya enak sugi dilawan, tadi harap balik. Jih, bukan teka Yoyo, sudah nebriden gagian beberes aku caki. Wangsul, tega ninggal kulaku. Dengerin ciwit sirang. Bis kita balik ah. Dah. Tangannya beda seger udah menang. Hari wong demen bakal ketemu ku kaya kaya ku jagat ku padang. Bocok turuboy lah kabana bana menedikan bocok. Mi. Mi. Kenapa sih bebeluk bae ku kari tangi matangi be berbat bebeluk bae kayak bocah cilik. Ini sih ora bobo-bobo wis bengi Timi. Li pengen turu. Ini sih katone seneng temen Mi. Ai. Ya seneng jero ora duwe ganok. Digawe seneng bae. Pusing-pusing, gering-gering awak. Sekalipun Mimi wong melarat, wong di duwe, bakal awake seneng konok dianggepe ku. Lemukku dianggepe seneng, Bro. Mi. Hari mau si wong lanang siapa Mi? Wong lanang? Mau kasih ngobrol karo Mimi kan Mi? Saya mah beli perlu weru, bocah, masih cilik. Masa ngerti ya? Mau nagi, karena bro, nagi utang bro. Wong nagi utang Mi? Iya. Maukah pada gemuyu-gemuyu karo siapa si Mi? Ayo gemuyu karo siapa? Kita dewek, gemuyu dewek, seneng dewek, pusing dewek, utak dewek, anak aja melu-melu. Iya ya Mi. En gak kadang-kadang melas dilengakin Mimi karo mama ku Mi. Padahal mama Yoyo ku kerja ku jungkang jempalik Mi. Tapi kenapa selalu kemelan, selalu kekurangan bae Mi. Pilih gak en ku pengen takoning Mimi. Apa sih mama Yoyo nembe balik rong dina wis mangkat manining Jakarta Mi. Eh masih cilu kok pikir aku kaya wong tua. Enok sih aku kudu mangan, kudu belanja, ngerti? Tak ada jajan bakso. Tapi en kangennya masih durung hilang Mi. En pengen kaya batur-batur en ku Mi. Batur en si Mi. Masih ketunggon karo wong tua lanang wadon. Senajan en si Mi masih wong tua lanang wadon urip kami. Jarang ketunggon karo mamaku Mi. En warga. Utang ku akan di warung. Mau biar utang warung. Kau mau kubini? Mimi beli kerasa tami, yang si beli bisa turumi. Hari ini lengahkan mimiku senang baik. Beli bisa turu kan pawatan eh, hari mangan pedak dak toli molor maning. Antar pegawai nemu mangan turu mangan turu. Enki pengen mangan mi, tapi pikiran enku gelisah bay mi. Senajan durung lawas pisan karo mama yoyo. Wis pengen ketemu maning mi. Olesan anak selalu dimanja, selalu disayang nih bapak nih. Bakal ditinggal lu sama kaya. Keringan bening dabukte singaran yoyo suaryo. Ampun olesan turunan yoyo. Wajar mi. Teen anaknya mama yoyo nih ngan. Ngancak baik akan miku. Ngancak baik akan miku ciri-ciri gak gini tumpul di kecap. Ampun mi. Yo gila-gila. Ngetini kesadaran wong tua hilang boy. Ngetini nafsu boy. Ampun mi. Ngepet kecang kami. Serap ngomong anim ya. Betin mi. Kesehati nih wong tua. Kayak wong gabuk. Kita nih bawa tua nira tak. Ampun mi. Kita nih bawa nira lo. Imi. Setan. Tengen masih pada tuwo, anak lan wong wadon masih pada lali mungkin, karena durung esuk, nunggun esuk tanaknya kena, ah tanaknya kena, ena, mi, apa nak? Ikan ninja pada wong undang-undang mi. Di sendar wong bobeluk arep beli, jagate bengi. Turu maning turu. Kuat pong ronda. En, wis esuk. Mi. Esuk, enak. Mi, kayak suarane mama yoyo mi. En, mimpi kudu siram. Kumande mas suarane su. Bapak niran dorong dina wis pak amaning. Ena, Kang Yoyo ena. Ku, cari ke mama Yoyo mi. Mana udara na lawange? Kimi, mama. Bukan apa lawange nok? Engkau lawange gambar di udara ini en ma. Mene mancing ma. Asik ma. Alhamdulillah. Pengapun tene en ya ma. Iya nok. Nok, lagi bobo? En masih ngantuk ma. Mama ku abli arep nake kena. Mung bae jenguk ning jabat jagate grigis. En. Nun ma. Mimi ndi? Mimi masih bobo ma. Senda, Mimi kon bobo. En. Nun ma. No suwi sekolah. Sekolah ma. Iya. Sing rajin ya no. Mane wong Mamaku nemberong dina wis balik maning ma beli petan ing Jakarta ku ya ma. Iya nak. Mamaku inget ning En ya ma. Iya nak. En gak masih kangen ning mamaku kenang apa mama balik nemberong dina mangkat maning ma. Mimi ekon mangkat maning. De utang ning warung. Ning Jakarta ku enakan beli sih ma. No. Langka wong usaha enak. Langka wong usaha seneng kabe wong usaha ku blenak. Dari Jakarta ku rame ma, ene melu ga ma, pengen berumah. En, kin pake ene mama tas ya, ninjulana jabure. Mama uli jabur ma. Koy sup dibagenin tangga sedulung enok mangke sekolah ya. Enggi ma. Noke, Adus, adus, Mimi teh kena los. Mimi kongkon tangi teh mak. Iya. Gih ya mak. Wayang termadi tandur seguring umah. Mimi. Kenapa sih nok Mas Heri bebeluk baikku ya? Ika dundaning mama mi. Mama goli jagur si Rami. Papa neng entak amaning. Iya siapa? Kenapa sih alangan apa? Nemberong di nulis tak amaningku. Boten Jemi pengen ketemu karo En mama kumi. Ya mak. Iya. En. Nun ma. En adus. Dangdang sing ayu. Terus menening mama sembah. Maka sekolah ya. Kima. Hari En bebasu ya mak. Iya. Ena, Ena eman nih En, Ena sayang nih En. Mulanya apa kita rela segala galai demi kesetiaan Ena? Ena, kita nih Jakarta lebih betah. Beli ngerti. Biasanya kan kita saulan, kadang-kadang sampai kuat rongulan ninggalakan enak. Tapi sakin nembe sawengi rong begini beli betah. Muane bengi-bengi sampai balik kelingan bening enak. Kelingan? Iya. Eh Kang Yoyo, Pak Awong kelingan yang kita ku terkecuali pengantin anyar. Kita kan bisa lawas rumah tangga karo sampean. Kayu pita, kayu turi, orang betah ditinggalkani. Masa kudu kelingan pengen asih-asihan baik? Ena, Ena mungkin ngerti. Kita balik beli gawa duit, Ena. Beli gawa duit? Iya. Jadi utang ongkos priwet? Utang, tol ini warung, utang wis pirang-pirang, catetan, bon, li bisa bayar. Jadi ini bayarnya tempong ya, ini sampean teka. Ini rong dina teka, orang gak duit, arep bayar karo apa? Gampang enak. Masih anak urip mungkin masih anak rezeki asal kian usaha. Enak. Gampang. Masih mending kita wong wadon daripada nyagrakan langit. Ki duit baru beli. Duit ki. Sila duit semun akeh Ena. Aja kiri ke buru nafsu. $500,000, bro. Ena, oleh utang ni siapa Ena? Kudu oleh utang. Duitnya siapa Ena? Duitnya kita dewek. Oleh bobok selengan. Alhamdulillah. Ya wis Ena. Bakal Ena duit-duit. Kita usaha ning rumah baik Ena. Jaring paribasan yang budagang es, budagang cendol. Sing penting ketunggon kalau anak lan keluarga enak. Eh Kang Yoyo, wong dagang kepanas, pegal. Bisa jadi dagang maning. Duitnya kanggo apa? Kanggo dandani gubuk teh enak, kira-kira aja bocor yang udang. Gampang, dandani umah mataun maning. Rongokna ya. Apa mana kita deh duit? Ben baik, kau gak kos pegatan kalau sampean. Kayak kaget ningatin. Pegatan. Enak jalur pegatin kita. Iya. Ya Allah enak. Bisa lah ngomong enak. Ora. Yo. Astagfirullahaladzim, ini sampai jengkul nih laki. Uang usaha mah yo. Liku dunia Jakarta, bay. Ningkapu gak kena. Makat nih kali, selulut nih kali, ngeduk pasir, jadi duit. Aja Jakarta, be Jakarta, alanya be Jakarta, balik beli pernah gak duit. Ya Allah, enak. Kota-kota pan sila waning laki. Ura bisa kangen. Mulai kapan sila sampai bisa mengkono ning wong lanang en? Bokap wis kudune mulai jamkin waning laki. Pegelnya barani. Wis cukup kamelane. Pegel sengsarane. Romo. Yoyo. Nune. Rumah tanggane kita karo Yoyo. Sing awit en masih cilik. Sampai en sakin wis gede. Cukup mangan. Kayak apa yang udah bagus? Kondisi si garing ngawak terus nih awak. Pengen nurki pada karo batur, ngerti? Sabar enak. Si penting enak aja jalur pegat enak. Teka dewa manang kabeh. Langkah si beli pengen akan keluarga. Si beli pengen gawek na umah kang bagus. Nganggung di gelang kalung. Nok na motor nih wong wadon pengen enak. Cuman enak kudu ngerti. Kita kawin kalau enak wong tua bisa setuju enak. Mataku ngajak. Lagi dalam pegat enak. Justru wong tua bisa setuju. Kudu prihatin. Rekat pribencara nih. Kira-kira urip pada karo batu. Dihargai karena dunia. Dihargai karena harta. Ngerti? Urip wong melarat pake si ngecek. Ngerti? Yoyo. Nunin. Mulai dinakin. Jamkin, tetekin, nyikir sih kan, bang, pikir nggak ada nanti. Astagfirullahaladzim, enak, palingan hati blena, palingan hati kelingan belemes baya di tekan ing rumah di jalugi pegat ing wong wadon tanpa sam. Mama, ma, En, kenapa mama nangis ma? Orang nangis nak. Hari ini si kama gabra-gabruk kena apa, ma? Nun, ma. Nok aja nangis ya, Nok. Apa sih, ma? Nok aja sedih, sayang. Nun. Mama pegatan karo Mimi. Pegatan, ma? Iya, sayang. Mama aja pegatan, ma. Mama-mama pegatan En karo siapa, ma? En mau dikualonakan, ma. Mama aja pegatan, ma. Aja nangis, ma. Mama. Aja nangis, sayang. Mama. Emang doya mimi kualon, ma. Emang mati mimi sayang, ini mimi kualon, ma. Mama gak pada. Mama. Ya Allah. Bisa dipanjir makan. Mama. Aduh, ma, sayang. Mama aja pegatan, ma. Mama. Bukan miskudu, Neno. Mama uga pada, no, harapannya mungkin kalau En mufis. Mama. Karena mungkin Mimi wis urip berinrima kalau Mama wis pengen urip seneng. Karena Mama bisa membayangkan Mimi, no. Akhirnya Mimi pengen pisah, mungkin pengen ganti wong lanang sejene Mama. Mimi, apa? Laman Mimi pegatan En masa bodoh melonin bokualan Mimi. Laman En melonin mama En diburin bokualan. Laman En melonin Mimi melonin bapak kualan Mimi. En mong di kualan akan Mimi. Se En dua anak. Nen Mimi. Di rongok kuping kene ya. Di beber kuping tengah di singamba. Urusannya Mimi. Selama anak aja melu-melu, ngerti? Nak duduk anak ke Mimi ini. Nak ada sual. Kenapa Mama bingung Bang sih melain Bang Enman? Bang En Mimi ini masih sayang nih Mama. Mama. Akhirnya boleh wong kang meruh yen En anakku alon. Tapi saya sih kasih sayangnya hilang. Terbongkar. Mimi ini siapa terangas kenal? Nak duduk Mimi. Mimi no, arane Mimi uung no. Arane ningin di Mimi ne. Sama si pegatkan mumpu. Ayung gulati Mimi ma. En pelan baru Mimi ne en si sejati ma. Aduh si pangeran masih pada mangkat. Ya. Game bolanya di gawa ya. Pakaiannya Yoyo, kita dong bodohnya Yoyo di gawa ya. Romo, tau liat gak pada menang nih Ken? Loro-loro nih, gigi si Ken. Mimi, makan si Ken di dalam rumah ini. Mimi, pergi. Sejenak kita tinggalkan nasib Yoyo di Jakarta sana. Kita tengok keberadaan keluarganya di desa. Rumah tua dan halaman yang sempit dijadikannya tempat berteduh dan sesekali tempat ia merenung memikirkan harapannya yang semakin hari makin menipis. Harapan itu timbul dari seseorang yang telah lama menjadi kekasihnya, yang ternyata kekasih itu adalah sang mertuanya sendiri. Mengkenen kelingan ning waktu bengen duite pake pakaian keren saiki Sunda di mangkene. Akibat nurut nimbat turut sing bakale gawe hancur dunia ake dadi entok wong sing sengit pada keprok percaya pula percaya dikena sirik lan tangga pancen Tuhan blingi kini yen duweni iri hati dunia anak kang kuasa wekel kerja bari dedongan percaya yen wis mengkene kelingan ning waktu bengen duite ake pakaian keren saiki Sunda di mangkene. Siksa diri gara-gara wacali. Iya, Prat. Coba anak kesampean sampai poyang bayinan. Anak tubuh awak gara-gara dagingnya sampean. beratan yang anak daripada berat laki mah. Pengen ketemu pripen carane, pengen ketemu karo Yoyo Pra. Yoyo, Mimi kangen. Wes aja ditangisi, tangis anak, sali bae. Emang-emang nangisi anak ga sampean mending lambe. Ngati ini mabot nih caliku, dewatir di pegat calima. Udah kula maningkannya ku dangkep patung. Eh bu, harap dipangan karo apa? Dua lagi wa cali. Luruh masing lemu model kula ko. Timbangane ake, ku palar daging lagi nergane. Wa cali bong ispeot nongtot, balung lolo. Tujuan isi prat sawise bapane Yoyo mati, kita bagen kawin maning. Ora pilih wong sugi, ora pilih wong ganteng, sing penting asal eman ning anak. Bisa ngupai kasih sayang kang setulus hati. Tapi kang terjadi malah sebalike kedumung prat. Saja diketon nih, bakal sampean bener-bener sayang nih anak maki kesempatan. Iya, Prat. Wah, calikan langkah nih rumah. Iya. Ya apa tapa, aduh gapa tap Priwen dikirim ke nih anak. Orang yang sayang nih anak mah dua boti bawa. Mana ditako ke akan, Prat? Apaan nih? Wedi kita nih nih. Ya perlu buat lagi pak bicara itu. Hidup ini. Jadi kewajiban yang ngabakti, nurut perintah yang laki, dikena selingkuh dosa prat. Cukup sampean ngabakti, kusing dibakti ini baik, sing kurang ajar mah. Sukiki kemodar nggak jadi. Aja sok ngomong dingin ini kersa. Alah, gak jogja kere geding lang, ay burung-burung gue jog ngedek-dek memang kene ya. Sekian umpama segawis tak dibubur isun pasrah, apa kang terjadi terjadilah. Isun manusia radaya lan upaya, pasrah kelawan kang kuasa. Arep dia bakal kenar digawe apa. Dukat wis kudu neprat. Oh, kenal semono lek kita mah. Aduh, wah. Jare dhewek pembelaan niku lagi ngomong ki, akhire sampeane sadar. Mulane kula maning wong cokaran publik iki yung misah. Tuntungane mah kulane masih dendam sampeane wis bareng maning. Aiya bari-gari masalah rumah tangga si Prat. Apa maning wong sejen dulalen? Najan wong tua dewek kebeli kena mencampuri urusan rumah tangga. Ya wis sampean aja ditangisi bakal mau konon maja digetuni maning wis. Kelingan anak, Prat, anak mumung isi si udah ketemu-ketemu. Untuk kelingan anak, kelingan cali, kelingan kenang wis peote, wis ngeluntungnya. Nampak kelingan. Ganteng wa cali mah, langkah-langkah lawannya. Sedunya aku langka, walaupun aku usah di dewek. Nan! Nan! Teka, Prat. Uis. Ngomongnya uis, bukan krungu. Krungu yang lelas. Jep, Prat. Kita ini bujang nih cahaya, ya, tapi kita sih gak dikorban, Prat. Ini sampai ada sembelih yang gue korbanku. Ya, artinya. Wong metu bae gembar-gembor sing kadoan. Nan. Kula Kang Cali alhamdulillah. Kang Cali selamat. Assalamualaikum Kang Cali. Waalaikumsalam. Mepret raine. bledak. Kang Jali. Lagi apa si jebret mak? Kenang apa sih sering terlambat? Iya iya. Setan. Jebret anggur balok gelok ah. Sampai khawatir pisan riwaya teka durung teka. Iya dudun dong akakan sing beli bener Kang Cali. Maaf maaf, cuman sekian kan dalanan rame watir terjadi sing ora bagus. Oh nangis, toko-toko nangis. Wong edan, wong gemuyu je nangis setan kroak. Wong setan di pangan apa wako-wako. Merana. Ibu, keringet teh Kang Cali, wani gede cili. Serbete, bu. Aja karo jarit, karo parut. Wedan. Dik. Wong nyerebet karo anduk parut. Anduk, anduk sing wis bodol, ka. Merana. Ah, nyemengit. Ayo jepret. Sorry, damar wulan. Jepret. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo musuh. Iya. Rai Cali si nyentrik. Nyentrik kayak ento wanggrem. Panangis. Aduh, aduh, jepret. Gemuyung ekplek nangis maning nang. Permisi bu, bokat sampean arep sono, kula arep godhog banyu. Ya pak. Arep wae. Kan perlu dileo poro atau dibubuti. Ah, bu sapi. Ajang gulati masalah, Prat. Ngomong hati-hati. Hah? Di apalah? Kang Cali. No. Kula ku rasa seneng. Lawas rumah tangga karo Kang Cali. Beli pernah tukar. Beli pernah jogreg ngerusakkan masalah ekonomi. Malah luwih sing cukup. Bahagia Kang Cali. Iya. Iya beli peduli jare omongnya tangga. Aduh je, nani semono sugi dunyae kurang apa. Gelem karo cali-cali bae je maune wong telek-tekan. Wong pinggir dalan. Ya beli peduli ya dari sing lakoni kula dewek ya kan. Ngladeni temen manusia dan wong sing ngomong wong sing kesirian. Kesiben. Jare sapa, Bu? Gunane? Ya ana bae ari wong kan beli demen kabeh beli sengit kabeh. Sembarangan ngarani waca di wong kletekan. Nah. Oh, iya. Asli bakal wacari iki genai iki blining pinggir dalan. Oh, ingat. Campur karo bodolan ya, Wak. Aduh. Nang apa, Wak? Edan. Aku ketelara weteng. Yang ngit, cangkem nira. Kayak kaleng bodol. Lumayan, didol mah payung, Wak. Merana. Iya, orang kelingan. Wararpan. Sono, arep sono. Ah. Kula Kang Cali, kula si bagen wis anak wis duwe rabi, kula wis pada tuane. Sono bae asi-asian bega bagen kula mak Kang Cali seneng. Arpan takon. Takon apa, Kang? Sepeninggale Cali. Ibarat laki nira sing dipuja lan dimanja karo kang dadi rabi laka maning kaki Cali. Ilok anak rerasane ning wedel beli. Ya apa nari Kang Cali wae balik durung teka. Ya perasane kula ku blene kakang deg-degan terus lemes. Tanda tanya bae apa kang terjadi bisane terlambat mengkonon kang. Maksa ana rasane ku ya iya sebegar wa ibarat sigarane nyawa. Kita yang bertindak kawin maning mustilah ibarat kang gak dirabi nani melu keras. Barang cari pengen minum. Ampun. Kopi, susu teh, susu putih apa coklat apa teh bruk apa wedang putih Kang supaya sehat. Ya sing anget. Sing anget. Iya Bu, sing anget kecali mah. Nah. Bakaran besi. Udah tiga kali. Jabrat. Merana. Ayo Pak. Sorry Pak. Urbay. Sing empuk-empuk. Jabure kan. Apa je Bu? Jabure sing empuk-empuk jemetaken bae Prat. Anak. Apa? Busa bodolan. Ibu Jabrat. Ampun, cepat ya. Ini semua ngomong ya. Bunga ya, wanya. Laku sih ngerak ya. Iya, gejok gue, Pak. Cakere, Pak. Wacaline. Oh, gejok ini. Amat lah ngatut ya. Tolik lambi ku aja si Jiba yang nganggonek. Lambi pirang-pirang. Bagus-bagus. Arpan, kapan nganggonek, Kang? Wah, saling lambine. Iya. Aja karo klambi sing oleh ngelicin aja. Tadi karo karung bodol. Aduh merana. Ayo ya wah. Ah. Gimana komentir? Nan. Ngomong-ngomong sampean kayak beli biasa nih temen kayak itu kaku ragu apa perlu dirahasiakan Kang kula beli perlu weruh Kang ya beli apa-apa tapi kurang pantas ya ruang rumah tangga main rahasia-rahasiaan ku beli bagus Kang Cali mumbai lamun kita ngomong kok Nadia nangis nang apa? Nangis kayak kurang mangan baik, segala-gala kecukupan. Beli ngomongnya kan, ku lalui seneng yang sampean terbuka. Aja nangis, ayo. Ya wikidini pikiran. Orang, ngomongnya kan. Yang kita, apa sebab sering lelungan? Pelanda kalelungan iku gawa duit. Kita habis kawin maning Nani. Hah? Kang Sali. Mas Allah. Ya Allah. Musibah apa? Cobaan apa? Cari ke nangis beli. Tengah Kang Sali. Gara aja nangis ah. Kalau kurang abadi apa nih Kang Sali? Mana wolingi aja nangis. Hari wong wis kawin tol dimasak kudu balo. Pikir-pikir lah tu. Nangis wae. Ya Allah. Aja ngapahi cobaan ini kula sing kula beri kuat. Kanggo nanggung segala beban cobaan ini dunia. Mimis sakit, nanggung segala akibatnya. Mimis silih nembikilingan. Oh, Bu Nani, lah apa nangis? Cepat. Satu dua lagi teka bunga seneng nangis. Apa sih bro? Kang Sali, kawin mandi. Hah? Apa? Wah Sali kawin maning. bopan. Masa kawin amaning geras yang. Tapi kan salin diguyon. Ngomong karo kita serius. Alar, kari gak usah apa. Masa panyua untung. Sampean megelem dikawin wong sejen mah. Kang Jali, tega sampean gawe lawasan. Tega kan calinya kita. Wes aja dipercaya doh. Kudu kepriye ben cepet. Asam mama katoli tekan ning yane wae cali kawin maning. Sing ora disangka gawe. Sekin kula takon karo sampean. Lamun to memang iya wacari kawin maning. Seumpama kin mah priwen sampean? Iya. Iya. Ya priwen. Daripada isun kongkon pegat bisa wis tua. Isining tangga, isining anak mantu. Gelem diwayo. Seprat. Ampun Bu Dani. Tolong ampun, aduh, sesek wetenge iki. Kagila-gila temen sampean di Bu Nani. Ya Allah. Rahat, kanggo isun kaum wanita. Rela berkorban apa bae? Bukan mistik kamani kuduni. Anan gene ceprat. Sampai ibu nani kawin. Sampai wis tua wah. Aja lembek bodoh. Bokap dilawan ning rapi. Bodoh bayar. Sampai ibu suri kawin ya karo sapa. Karo wedus. Muni tua tue tua tue. Sing de maksud kita melas karo nani. Nanggu memperingan nani. Ah bucah ki. Obat, gunane, ada di percaya. Nah, barang semua non. Bruno, pengen ngomong kan? Bro, kulan rima, rima pisan Kang Cali. Asal sebaliknya Kang Cali, sawis sekian, kula diwayu, sila adil. Sampean gawe larani kula Kang Jali. Bayarin jalukane adil maluwi adil daripada batur-batur. Piwen sarane wong adil. Ai. Supaya nani aja ketinggal-tinggal. Mengkora di nomor tak taro ning kene barang sauma. Kang Jali. Cari bener kawin maning, rapi nome arti kamene bare seumah. Iya. Sampean ya? Iya. Tangku, Ra. Ila wa ilal bla. Arep kutugaken sabari. Gila-gila temen si sampean ku, Bu. Maka please kudu nepat. Nah, bener musyawarah. Ayo, sekian karena diumpah kene. Anak kita, anak Nani, anak Jeprat. Jadi kamarnya dibagi-bagi. Wah, maksudnya apaan priwin wah diselani memakinku. Kameran ini ngendek. Ya maaf, Nani biasa kamar tengah. Bongnom, kamar Arab. Wah, sampean yang kandang ayam. Muedan. Mengkonan kuno. Wis aja pusing, aja bingung, aja ribut. Ketegawa Rabi Nomem Rene. Beresana kamar ya. Oh, omong gulane. Harap tertutup gak akan sabar. Landri mana, Pak? Buka pis tulis waris. Kulo mau bisa mati ngadeg gini, Bu. Lalu sampai macam memakan perjuangan yang mematuh si Bu. Agar dia mematuh bukan wis kudoni. Salaman. Mas Salaman. Ceprat, anak mantu. Hah? Siapa sih? Nok Ena. Ah? Nok. Duh. Ketemu karo Nok Ena. Pula Mimi. Iya. Endi anu si En bari bari yoyo menene. Kalau sama menenek yoyo lima waras anu nok En waras mi kena ngapa beli bareng ah kula pengen dewekan mi harap papa anak perlu duh syukur alhamdulillah bu kabaran kabaran apa bro? Oh ditambah bu percaya nih kula ditambah nambani apa? Ya wacari kan kawin maning bokat bain dalam mantu nema-nema deket dua rasa wirang orang kok iya. Bisa diusir tapi nome berarti umpama kita nyeritakan kenapa akan terjadi dia apa-apa ya Prat karo mantu ya orang apa-apa Eng Aburan sira teka meneke mertua niran terskain maning sira. Lah sira ke kayoli nyusul iya. Kawin maning mang. Iya. Hei hei Prat Prat buka nani. Aja kaget aja ribut sehingga dirapi nom laka maning yaitu Ena. Ena Was ladas. Ena Kang Sari. Ena Gaya wirami napin. Ena sadar. Ribut Ena kita sampai jagat beli segodong kilo. Kita pirangkan mantu kudune di madu eling ena eling nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nah nipi wen si gini Kang Jali ampun ampun kula pun rima kang kula gelem di mayu wong madonake tinggal pilih arep gadis arep ranja tapi aja karo mantu sabtu-sabtu goyang mawon hari Senin mantu-mantu doyan mawon hari pengen ah sangit gunane apa per dadi ke mawit mite godong-godong e kula mabuk terus terang pengen waras badane kula mungkin wacale promo kena wakat wacale kurang kuas bari jongjon wajuane ya permisi kurama sombong we siroki blesudi lelakan perbuatannya wacale waduh aja mangkat Prat bleh kurama bu semono sabar masih dilamara bahasa harap siapa sih kago gandulan aja ditinggalkan Prat endah kokon mampus. Tidak kenapa sudah kesubuk temanku barang ngalihin tubuh bay sombong, barang ngalihin cigugur bay sobot. Hadirakan sapa silaku. Lo jaman mana lo? Sampai lo ampun temen si tak lapor nanti sampai gini yoyo. Permisi. Jeprat. Aja berubah. Yoyo bapak ni yoyo kikal mak. Anakan warjem. Anakan bandar terasi. Sampai ni lambat lambat tiwong tua kita pak. Absol. Oh, ingat tu pak. Permisi kita mak. Lo warjem. Laban cik gugur tak laporan ini saya sampai. Los. Dasar turunan wong bangkir. Madirakan wis juta ini saya. Jajangan. Nyangit. Wis berat aja tukaran. Mana kebasi kamarnya kepada. Permisi Bu Nandi. Mana en sirane. Kepedihan yang dialami oleh Yoyo tidak juga akan pernah berakhir. Kini ia jadi seorang pengamen jalanan bersama anaknya, mengharap dan mengharap uluran tangan dari orang-orang yang iba. Bermodalkan gitar dan sepotong nyanyian, ia kais rezeki demi sesuap nasi. Thank you. tekan rejeki nomplok wonge ayu tambah sopan. Berarti kedengdaman kita ini wacali ke durung sampurna kita. Barang anu ngolati wong tanpa aralan tuju. Ya kangelan deh. Ana wong rubung-rubung tak parki bokat yoyo. Duduk. Wong lagi bagi duit tas kerja. Ana maning rubung-rubung di parki dudu yoyo. Kau gila-gila manusia ya. Bening kampung, bening kota. Anak baik, wong amin. Anak uang, Pak. Anak, anak uang. Kabaran temen milike. Wong amin, Rabi, ini masih bocah. Ayu itu sampai bangun di cungur. Ayo yo yo gini. Ah. Yo. Ah. Ya yo yo. Yo. Ah. Yo yo mencepat. Ya. Mas. Yo. Yo yo. Yo yo. Yo terlalu temen yo, yo kegila-gila temen yo. Mama, apa lo? Mama ku kenal sama karwong blesakku ma. Ah, yo siapa yo? Prat, anak kita En kuno Prat. Ah, anak yo yo? Ya Prat. Ji, permen. No, En. Ya, emang jeprat, no. Apa yang mama sih, Mang? Bujangnya mama, bujangnya Mimi Denani, no. Bujangnya mama, Mang? Iya, no. Melakuni dingklang ya, Mang. Ajarin, no. Tolong, serba dingklang, no. Bagi, no, beri dia omong naga, no. Si mama, Mang. Duduk sampen. Lagi apa, mene-mene? Yo. Jadi takut yo, yo kegilaan, yo sirah kegila-gila teman yang lebih sayang nih kagak bermaning diri yo. Man, kita tas pegatan kalau enak, kita mangkat nih kota nyoba nasib, usaha kalau anak jare dewek niat, ternyata hanya sengsara si Olim. Yo. Aja cerita masalah pun yo balik yo kita misuru yo nyen sirap pegatan, lamun sirap beli balik berarti sirap beli sayang nunggu tuan ira yo. Apa Mimin ane sakit man? Cucu sakit yo. Mimin man, sih terjadi ding Mimin man. Yo balik yo, bokir yo, bokir yo. Mimin Mimin man. En, aja nak kan memang cepat no. Iku mau tanya gede pisan kayak wong wadon bayam. Majerewel nok, selebok utang majerewel. Pimen mak mimi emang. Kamu kena yo. Gawe kider mani pikiran. Bukira dilalara yo. Buat cari kawin mani. Ya indah bukan pengen kawin. Oh, indah priwede sirapi. Ya istilah kan bukan mimi nani nrima. Yo, bokira diwayun rima yo, tapi duduk karo wong sejen. Karo siapa? Karo Rabi Dira Singaret, enak yo. Hah? Ya Allah, enak pegatan kalau kita kawin karo Bapak Cali. Karo Wacali yo, Wacali tak ancam nih kita yo, waduh kita tarung gede-gedean. Ari Mimie? Rima yo, beli rima digebuki nih Wacali. Dicabut ngegolok yo, Wacali. Kita kudu ngomong apa yo? Kita ngomong Wacali, macam Wacali tak beja pengen yo. Ayo cek laporan, macam ini yo, apa nih yo? Kali kalma coba kau meneng, coba yo panas beli yo. Pat, jepret, bimbing yo. Jadi kita kipret, sawise miminani kawin karo Bapak Cali. Kita kisah penerbang kudu ngomong bisa tuju. Mulanya kita beli pernah marah, najan kurang segala-gala. iya, hitung-hitung muti pasan wong tua wadon dua harta warisan samono ku. Ternyata Mimin Dani terlalu kalah ning cali. Jadi tipnya shorte nari wacari ne perbuatannya bener. Wacari kan beli bener. Aja maning bokira sirane ke diancam ni wacari kilo. Paingan apa enak pegatan karo kita. Sampai ngetoleh duit celik prat. Aja kesuen prat. Kita beri terima anak yang mengelir prat. Ayo prat. Ayo no. Ayo no. Pakat terima. Ayo no. Makat no. Tiburi mama kalau mang jepat no. Kene dingin ya nok ya, nok ning jaba prat, ana wonge prat, ana yo, ana, punten, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Nih, yo, yo. Jare dewek sini kula kibalkin, kula sengsara, kula masih nom. Bagin kula memilu rupangan di kota, masih duit tenaga. Nitipakan Mimi, kula mau ganggu ning Mimi rumah tangga. Yo yo sengsara gara-gara Mimi. Gak apa-apa. Gara-gara Mimi, Mimi dorhaka. Ini aja gerek. Nih, kula biasanya belok-belok campurin masalah urusan rumah tangga Mimi karo bapak cari. Tapi sewisa oleh laporan si Mang Jepret. Mula disangka lagi. Apa yo Jepret? Iya. Ketemu karo Jepret. Iya, ketemu. Kula takoning Mimi. Mimin rima, urip mengkene. Mimin rima, sebab apa kang terjadi telah dirasakan kening Mimi sebagai imbalan atas segala perbuatan yang Mimi. Mungkin Mimi serahkan. Mimi, bagi Mimin rima. Tapi kula singgah di anak berima. Berarti saliku Mimi dudung ngelaran ning Mimi bayi, termasuk ning kula. Coba Mimi bayangkan, palingana rumah tangga kula selawase durung pernah bahagia karo enak. Jadi singgah di biang keladik. Ya Allah, enak jare ning kene segenah. Ya yo, apa daya. Mimi juga manusia. Sempengen berontak lan ngelawan. Tapi ayana Mimi ngomong, Mimi diancam, arep diracun, arep disembelih. Mantel beleh koyok, iya beleh. Mimi, ya. Sakit makinin, pasrah kening kula segalani. Bakal kudu cerita mikin harta tinggal warisan ewong tualanan. Duduh hake Mimi derek kula pada berdua hak. cali ni kene beda kata papan. Arep apa yo aja. Mimi mong doi anak di penjara yo aja yo. Doi duka selawasi. Cari bentar kang cali prati. Kula belarap ribut ni. Cuman kula arep nungkut apa benerin. Kula doi hak mi. Mimi uga doi hak. Mimi aja terlalu ngalam. Ya ingan bu, untung sampean masih dua anak anjing belane. Lama sampean beda anak, buru-buru apa cari ka? Omongin makanan ka sampean frekuensi masih terima baik. Anak bisa kamen deh. Gila-gila. Kita ye, akhirnya si pendidik ini kang cari ku tiwaan di pras. Ya sote mau lah ka yoyo, kenggara na yoyo, anak pula. Kita ye, kita di frekuensi. Mimi menang baik. Sing penting Mimi bagian pegatan karo cali. Sumpah mami ini pegatan. Mimi beda lagi. Tapi Mimi jalukan bagian di dua laki, bagian di karo kang cali. Asal Mimi aja ditinggalkan mani di anak mau pisah. Wah, anggur gak menggorong sambranku. Lampau tiba ewan cali. Nafsu sesuai. Sekian saja, Pak. Prat, undangan cali, Prat. Hati-hati, nang. Ning endi, Mi? Rupanya lagi turun di kamar, Mi. Oh, menang, Mi. Anak, karo rabi nome. Ya Allah, Prat. Calo, ayo calo, cali. Tangi. Cali, wak. Tangi. Ben. Curba. Cul, kita ikan. Kayak-kayak jeprak kamaning ka. Atis-atis engkau ika undang-undangan apa jeprat. Ya, silahnya mana mengembak ya lulus. Busalek! Busalek! Alah. Jadian! Jeprat. Mene maning sirakuna? Ya! Para siapa? Bersanyo! Cih! Iya tak? Ya. Iya kita cali. Apa meriang? Cali. Apa nangis? Apa mundur-mundur? Jare bliwet dining kita. Bliwet yo ampun ya. Usah jampun ampun. Cali. Ternyata siraku demen ning rabi kita ya. Paingana kita kawin karo enak beri setuju. Orang sana. Ndi enak. Ndi enak. Ayo ndi. Pengen dulang enak. Lagi ini ngebak. Rauk. Jager bayo. Ngancam kunu yo aja mani sirane bapak niran diancam. Enak. Kian lagi ni rasu. Iya, iya. Sirah gelem ning cali kara cali sugi konon. Benar. Karena umai bagus konon. Iya. Duit akeh. Enak. Kudur. Bakal harta kita duduk deket cali, deket yoyo. Kromo. Deket kita. Cali waktu mempen. Kula salah jaluk maaf teh. Jaluk ampunane Kang Yoyo. Enak. Calik. Loh, angkat sing makin. Makan sing makin. Lah lho. Podimen ga yo, aja gara kon makan pengen jotos kita mah. Lah lho, prat ampun, prat. Angkat. Tumar di pegat maning kok kita bagian. Digawa enak. Dicopoti klambine gelang kalau copoti. En transmigrasi en. Transmigrasi. Nanti kalah, sarungnya wacali kasimis pada bodol kok. Pakaian gawannya kasimis pada swag kok. Iya. Lanjuti, aja kasih nular penyakitnya. Kang cari. Pasti katang baik. Yang pandurung dipegat. Mada kita sesek soten yo. Mulati sirah nafsu kita. Sembengen gasing bengen aja kaken tingkap sapa nandur pasti ngumpul buka campean arep nutugi kesenengan jaluk alpura alpura kesenangan pula selawase rumah tangga karukan candi ahai diusir ning yoyo nan waduh aha aha blakok melu yo melu mendingan tramigrasi koneng tanah nandur bolet nandur bolet tori galeng anek tandur wacali guru-guru ge yo melu yo kita ni melu sapa ai melu ning sapa umay minyol mengkerbah jare kula nek kono ning kene kang celine bakal masih pengen kawin-kawin kalau mang jeprat. Nah, kurang masa nolaka kita dah. Berarti Yoyo mengundang kita ku papi. Kita ne monone mami. Caline digejog-gejog. Permisi Mimi Nani. Permisi Kang Yoyo. Ayo Kang Cali. Iya, nok emang Kang Cali. Semoga sampean rumah tanggane bahagia. Enak jadi lelara kayak kula kan. Hey, masih jangan apa sampeanku. Ampun ya. Semono salah wis kegundukan aneh. Wis ale. Tak doma kena rumah tangga de sampean karo arane ya. Iya, iya. Ya. Muga mangan sing enak. Iya, sing ketelak modar. Ayo en pada mampir ning Cibitung yo. Oh, Cibitung. Ning kali Malang baya en. Sampai pun ulang, sampai nang lecet. Mimi berbarengan kalau pulang yang kini. Wiskin mabu bunani. Priwen prat. Mengkenen baik. Sampaian yang buktine dua laki wacali dilalara seterus terusnya. Wis pokoknya sampaian lamun terus terusan karo wacali. Kayak kayak mati beli kerasa bu. Beli kita gak keduhung, Prat. Mau-mau kita kan lawan, ya, Prat. Ya, sampean mah kecing. Ya, wis sekian bayu diudag, yuk. Ya, udah kita nih bisa melayu. Pengen lemong, sewot kita nih. Kok, penanggalan. Sewote, ajak ian. Mang Jeprat. Priwen, yo. Sakin jalukannya wong tua kita pengen ketunggun karo anak. Iya, yo. En. Nona. Nok bebarengan nih kene karo mama. Karo mimi deh, anak ya. Nih kene, nok nih kene. Gima. Ungein gelem barengan ing kene karo Mimi Denani ma. Tapi endue jalukan ma. Ya sekolah. Sejenis sekolah gak ana ma. Jaluk apa no? Jaluk apa? En pengen gulati Mimin En sing sejati ma. Iya yo bakasira emaning anak ma baren maning bae yo balena. Aduh, wong balen ku beli gampang, Bo. Wong ora ketemu-temu je balen. Wis ki mamang kenen bae yo, kita mau ngomong terus terang karo sirage. Anak ira wis tak senengaken lah aja melang dilalara. Priwen. Wis sira tenimbang balen uunge beli ketemu wis kawinan kita bae yo kita sing ngomong anak ira. Imo enggak mak. Apa sih? Mosok duwe mbok kualun je wong lanang. Wis ayo ya, saking istirahat ya nok ya. Oh sejen waktu ngulati Mimi ya. Janji ya mak. Wis bokap habis kudune Bu Nani aja ditangisi gini. Ora. Pendengar tercinta, demikian keseruan drama yang kami gelar dalam kesempatan kali ini. Bila ada kesamaan, apakah nama atau tempat itu hanyalah fiktif belaka dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kalau Anda masih kurang puas, silakan Anda simak episode berikutnya. Sampai jumpa.